Allah Roh Kudus, urapi kami dengan kuasamu, sehingga hati dan pikiran kami boleh mengalami perubahan-perubahan yang memampukan kami semakin hari serupa dengan Engkau. Allah Roh Kudus, kuasailah hati dan pikiran kami. Kendalikanlah, batasilah pikiran-pikiran dan keinginan hati kami. Karena di sana pun ada dosa, ada pikiran, ada keinginan yang jauh dari Tuhan. Allah Roh Kudus, batasilah pikiran kami dan arahkanlah kami senantiasa mempunyai dorongan, kerinduan untuk selalu dekat akan Engkau. Kiranya hati dan pikiran kami terus dimurnikan oleh jamahan Allah Roh Kudus. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih. Biarlah doa dan syukur ini kami panjatkan di dalam nama Allah Anak, Allah Bapa, Allah Roh Kudus. Amin. Silakan duduk saudara-saudara. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Adakah kita mengingat bahwa hari ini adalah peringatan Pentakosta? Atau hanya ibadah-ibadah biasa saudara ya? Memang Pentakosta selalu jatuh hari Minggu ya. Kenaikan Roh Kudus jatuh pada hari Kamis ya, dengan perhitungan itu disesuaikan saudara ya. Nah saudara yang dikasihi Tuhan, kalau mendengar ada suara begitu, enggak usah lihat orangnya, lihat handphone Bapak Ibu saudara, jangan-jangan juga lupa di silentin gitu ya. Jadi saya kalau dengar gitu langsung saya ingat, handphone saya sudah di silentin belum? Oh handphone saya di situ. Enggak apa-apa saudara ya, kita kadang kesulitan karena satu dan lain hal. Saudara yang dikasihi Tuhan, demikian pula kegiatan-kegiatan gerejawi kita kadang kita tidak fokus. Kenapa? Ada hal-hal yang mencuri perhatian kita. Termasuk bagaimana saudara dan saya seharusnya mengalami perubahan ya. Karena kita hanya fokus pada perubahan dari luar, maka perubahan yang dari dalam itu terbengkelai. Ya, sebagai contoh yang sederhana, Bapak Ibu boleh catat. Hari ini persiapan Bapak Ibu sebelum masuk ke rumah Tuhan ini lebih banyak tentang fashion, make up, atau hati dibersihkan. Persiapan saudara membersihkan tubuh, make up berapa menit? Sementara persiapan hati berapa menit? Saudara, ini tidak bermaksud mengkritik, tetapi ini mari kita sadari bahwa dalam kehidupan kita banyak hal yang mengalihkan fokus kita, sehingga kita hanya berubah itu hanya kulitnya saja, permukaan saja. Saudara, saya berusaha ya, saya punya bau badan ini cukup menyengat. Saya beritahu saudara ya, itu sebabnya saya, kenapa saya tahu, karena diomelin terus sama kakak-kakak. Kalau kecil mainan di kampung pulang bau gitu ya. Ayo kamu ganti baju diomelin. Semakin lama saya sadar bahwa sebenarnya semua orang juga bau badan saudara ya. Cuman ada yang menyengat, ada yang enggak. Nah karena kesadaran itu saya mulai cari ya, apa yang bisa menghilangkan. Apakah parfum atau deodoran? Ya, deodoran enggak usah mahal-mahal saudara ya, beli tawas yang seperti batu gitu ya, segenggam itu satu tahun juga enggak habis saudara ya. Saya ingat itu waktu di kampus ada dokter hewan saudara ya, sekarang sudah almarhum karena satu dan lain hal, dia pelayanan di GKI di Surabaya. Dia beli tawas yang kayak batu gede, taruh di kamar mandi saudara ya. Terus diberitahu yang bau badan, habis mandi gosokkan tawas ini ya. Jangan sembarangan tawas ya, tawas itu teksturnya bisa tajam, tapi bisa diperhalus saudara ya. Itu digosokkan di bagian-bagian tubuh yang bau badan hilang saudara. Saudara, saya sadar saya punya bau badan, bahkan kali ini juga saya terus bergumul, kadang bau mulut itu kalau kering itu bau. Saudara, enggak usah pusing, itu natural saudara ya. Tapi kita sadar kemudian kita cegah. Nah, kadang-kadang kesibukan kita hanya terfokus pada hal-hal yang di luar saudara. Kita lebih nanti pakaiannya apa? Nanti parfumnya mana saudara? Sehingga terjadi perubahan waktu saudara masuk ke gereja hanya di luar. Pulang dari gereja yang berubah juga di luar, tidak di dalam. Itu sebabnya lebih saya sarankan ya, yang jelas mandi itu pasti saudara ya, pakai sabun ya pasti saudara ya. Tetapi berdiam dirilah sejenak untuk mempersiapkan hati. Itu akan mengubah, membantu saya dan saudara berubah dari esensi kehidupan kita. Jadi dunia tidak menipu kita, ya. Tekanan-tekanan hidup ini tidak mencuri sehingga kita hanya berubah di permukaan. Ya, kita hari ini kan mengambil satu tema tentang kemenangan yang mengubah hidup. Kalau yang dirubah itu hanya di luar saja, maka tidak perlu saya berdoa kepada Tuhan, ya. Tidak perlu saya meminta Roh Kudus. Saya cukup beritahu saudara, saya beri beberapa trik, saudara cepat berubah. Tetapi hari ini harus saya katakan, kita tidak mungkin berubah kalau saudara dan saya tidak dikuasai, tidak dipenuhi oleh Roh Kudus. Karena perubahan itu adalah perubahan yang dari dalam. Dalam rangka puasa ini, salah satu grup yang saya miliki ya, alumni di teknik mesin dulu ya, kami itu senang saudara ya, di teknik mesin itu Katolik, Muslim ya, komplit saudara ya. Tapi candaannya sudah enggak ada kata sara saudara ya. Mau ngomongin lu siapa, tapi kami dari dulu tuh akrab. Enggak Muslim, enggak Kristen. Nanti kalau puasa, kalau Lebaran, kalau Natal, saudara, itu grup saya sampai inilah Indonesia. Ya, kami kalau ngomong tentang agama, nyindir-nyindir, kami tidak ada rasa takut sedikit pun. Ya, dan kami enggak tahu ya kenapa bisa seperti itu. Yang jelas kami 3 tahun di bengkel membuat kami menghilangkan masalah suku ya. Kalau mau ngeledek yang Chinese, wah diledeknya memang kamu ini ya, wah dia ngomong gitu. Tapi kami ketawa gitu saudara ya. Nanti yang Muslim diledek enggak apa-apa, saudara. Saudara, dalam grup itu ada yang menarik menjelang puasa ini, saudara. Ada dikatakan beda puasa yang dilakukan oleh ular dengan puasa yang dilakukan oleh kupu-kupu. Saudara tahu, ternyata binatang-binatang itu ada siklus-siklus di mana dia puasa atau hibernasi ya. Saudara, ular dia katakan itu kalau dia berpuasa, dia makan kenyang, terus dia puasa yang cukup panjang untuk merubah kulitnya. Ya. Kulitnya kalau bahasa Jawa itu melungsungi gitu ya. Kulitnya akan lepas ketika dia masih begitu kulitnya baru dalam kondisi riskan ya. Tetapi ular ini berpuasa untuk mengganti kulit setelah kulitnya yang muda mulai kena angin 1-2 hari mulai mengeras, dia semakin menjadi ular yang besar, semakin kuat, sifatnya sama seperti ular, tambah semakin ganas saudara. Ya, ini ular yang berpuasa hanya ganti kulit. Tapi beda dengan kupu-kupu. Kalau kupu-kupu berpuasa Ya, itu kalau dia jadi ulat dan dia makan kemudian dia jadi kepompong. Begitu dia keluar dari puasanya itu, kepompongnya itu, dia jadi kupu-kupu. Sifatnya berubah, yang dimakan berubah, tingkah lakunya berubah. Ini menarik sekali ya. Yaitu kritikan di antara mereka ngobrol ribut. Jadi puasamu hanya mengubah apa? Hanya merubah kulit dan tambah ganas atau bisa jadi kupu-kupu? Dalam kekristenan kan kalau kita membaca Roma 12 ayat 1 dan 2, seringkali kita ketemu kata metamorfosa atau perubahan ulat menjadi kupu-kupu, saudara ya. Ternyata mereka juga punya pengajaran yang sama yang menarik, saudara. Nah hari ini perubahan kita apakah hanya seperti ular kulitnya dari luar atau satu kupu-kupu? Ya, saya berpikir ular itu ya walaupun dia ganti kulit bukan tambah baik tapi tambah ganas, tambah besar, saudara ya. Tapi kalau kupu-kupu itu saya pikir-pikir waktu jadi ulat dia punya tulang enggak sih? Ulat kepompong itu punya tulang enggak ya? Tapi yang jelas punya kaki gitu ya. Setahu saya punya mulut, punya gigi. Cuman ketika dia jadi kupu-kupu, mulai dari dalam, dari tulang-tulangnya, dari struktur tubuhnya semua berubah, saudara. Itulah perubahan dari dalam. Itu sebabnya ketika saya dan saudara datang beribadah, jangan kita terlalu fokus berubah pakaian kita, penampilan kita, tapi kita tidak bingung, tidak gelisah dengan perubahan sikap kita. Dari dulu kalau datang ke gereja, lurus dari sana masuk, enggak noleh kiri kanan, langsung duduk, gitu ya. Pulang langsung salaman, senyum dikit, lurus pulang. Apakah dari tahun ke tahun kita seperti itu? Atau dulu itu pertama kali datang karena masih takut. Sekarang sudah 1-2 tahun ya pulang gak langsung cari teman gitu ya. Dulu yang cuek kita agak berubah gitu, saudara. Saudara, ibadah seharusnya mengubah saudara dan saya. Bukan sekedar penampilannya, bukan sekedar talenta saudara. Dulu gak berani nyanyi, dulu gak berani jadi MC. Bukan itu saudara. Tapi perubahan dari dalam. Itu sebabnya mari kita belajar bagaimana orang yang diubahkan melalui 2 Korintus 5 ayat yang ke-11. 2 Korintus 5 ayat yang ke-11, saya ajak baca langsung di slide ini, saudara ya. Ada beberapa yang saya garis bawahi, saudara ya. 2 Korintus 5 ayat 11 sampai ayat yang ke-21, saya akan bacakan untuk saudara. Sambil ada beberapa penekanan, nanti saya ulang lagi Bapak Ibu ya. Kalau di LAI diberi judul tentang pelayan pendamaian ya. Kalau di buku Alkitab yang lain, maka diberikan tema juga perkenan Tuhan melalui kehidupan. Atau menerima amanat pelayanan pendamaian, saudara ya. Inilah yang akan menjadi dasar dari renungan kita pada hari ini. Dikatakan kami tahu apa arti takut akan Tuhan. Karena itu kami berusaha meyakinkan orang bagi Allah hati kami nyata dengan terang. Dan aku berharap hati kami nyata juga demikian bagi pertimbangan kamu. Dengan ini kami tidak berusaha memuji-muji diri kami sekali lagi kepada kamu. Tetapi kami mau memberi kesempatan kepada kamu untuk memegahkan kami supaya kamu dapat menghadapi orang-orang yang bermegah karena hal-hal lahiriah dan bukan batinia. Sebab jika kami tidak menguasai diri, hal itu ada dalam pelayanan Allah. Dan jika kami menguasai diri, hal itu ada untuk kepentingan kamu. Sebab kasih Kristus menguasai kami, karena kami telah mengerti bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang, maka mereka semua sudah mati. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Sebab itu kami tidak lagi menilai seorang pun juga menurut ukuran manusia. Dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. Jadi siapa ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Dan semuanya ini dari Allah, yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya, dan telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus, dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus, seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaraan kami. Dalam nama Kristus kami meminta kepada kamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Dan yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Kembali kepada teks yang pertama, Bapak Ibu ya, kita melihat bagaimana yang menjadi penekanan kita untuk kita mendapatkan perubahan. Saudara, kalimat ini diawali dengan kami tahu apa arti takut akan Tuhan. Ya. Dalam uraian ini bukan masalah takut akan Tuhan secara umum, tetapi ini yang perlu kita lihat ya, konteks dekatnya. Konteks umumnya nanti ada rasa hormat, rasa saudara bisa belajar takut akan Tuhan di kitab Amsal, itu lebih jelas. Namun Bapak Ibu, yang kita akan fokuskan bagaimana kita berubah mulai dari dalam. Dari hati kita, dari pikiran kita, dari apa yang mendorong kehidupan kita. Yang pertama-tama harus ada saudara memahami takut akan Tuhan. Saudara, kalau saya ringkas bagian bawahnya ini, saudara ya, saya kasih kata hidup yang transparan. Hidup tidak disembunyikan. Tidak ada yang kita berbuat itu, saudara bisa bayangkan suami istri, kalau ada sesuatu yang dirahasiakan, sudah pasti hubungannya bukan tidak baik, tapi hubungannya belum dalam, gitu saudara ya. Kami memahami ada suami istri yang sampai tua pun gak bisa terbuka. Itu berarti gak ada masalah saudara ya, tetapi hubungannya itu tidak mendalam. Ya, ada suami istri yang tidak mau keuangannya itu digabung. Wah, keuangan suami istri beda ya. Boleh kita suami istri, tapi uang itu tidak ada suami istri, saudara ya. Itu saya tahu sendiri, saya lihat sendiri, dan saya itu kadang sampai bingung, saudara ya. Rekeningnya gak boleh digabung, saudara ya. Pembagiannya jelas, ini untuk masak, itu kamu kerja, saya sampai bingung. Ini bisnis kah, gitu ya. Kalau bisnis, kerjasama, kita ada batasannya, saudara ya. Tapi ini suami istri. Apakah dia bermasalah dalam keluarganya? Saya pikir biasa saudara ya. Tetapi yang menjadi masalah, kita tahu hubungannya itu terbatas. Jadi kalau suami istri ada sesuatu yang dirahasiakan, itu pasti hubungannya kurang mendalam ya. Itu sebabnya dalam kelas pranikah saya membukakan bahwa kita tidak bisa langsung terbuka, kita tidak bisa langsung menjadi satu. Itu proses yang lama. Dan ketika kita membuka diri, siapa diri kita, kelemahan kita, keterbatasan kita, itu menyakitkan, itu perlu keberanian. Itu perlu kita berani mengungkapkan dengan menanggung resiko. Ada orang-orang tertentu, karakter tertentu, dia berani gini, oh ya saya berani terbuka. Tapi seolah-olah gini, dia terbuka tapi dia bawa senjata. Ya, jadi orang diberitahu dirinya tapi orang ditindas. Saudara tidak bisa begitu. Ketika kita membuka diri kita, itu seolah-olah kita telanjang, kita tidak bawa senjata, kita siap dipermalukan, boleh dikatakan begitu saudara. Itu sebabnya proses untuk penyatuan dari suami istri menjadi satu bukan bisa dicapai dalam 1-2 bulan, 1-2 tahun. Berpuluh-puluh tahun. Itu sebabnya saudara ya, ketika kita mempunyai rasa takut akan Tuhan, maka saudara dan saya punya keterbukaan kepada Tuhan, kepada lingkungan, kepada orang-orang. Resikonya saya katakan bahaya. Resikonya saudara bisa dipermalukan. Ketika saya memahami ini saudara ya, ketika saya mencintai pacar saya dulu, ya, kemudian jadi istri, saya ngomong sama Grace, kamu cara nanti mendekati saya, cara bermasalah ribut dengan saya ngomong jangan menggunakan cara-cara seperti ini. Kamu bisa kendalikan saya dengan cara-cara seperti ini. Kartu truf yang saya punya, saya berikan ke dia. Jadi kalau dia mau menghancurkan saya, itu sangat bisa. Tapi itu bukti rasa cinta saya, percaya saya kepada dia. Bahkan saya pernah membaca satu artikel bagaimana seorang yang akan bercerai, gitu ya, ributan harta gitu ya. Ya dia ngomong, wah mereka gak mau ngalah gitu ya, orang ribut harta. Tetapi ketika dia datang ke pendeta, sang suami ditanya, apakah kamu setuju bercerai? Dia ngomong, sebenarnya enggak, saya masih mencintai. Tapi istrinya minta cerai. Lalu pendetanya ngomong, kalau kamu memang masih mencintai, sudah. Enggak usah ribut dengan harta, berikan semuanya kepada istri kamu. Dia kaget, kan saya mau cerai pak, nanti kalau cerai terus istri saya meledek saya enggak punya apa-apa. Nah saya tanya, pendetanya itu tanya, kamu masih mencintai pasanganmu enggak? Masih. Masih pengen balik enggak? Masih. Kamu pengen keluargamu utuh kembali? Pengen. Kalau gitu, istrimu minta seluruh harta itu berikan ke istrimu semua. Dengan bergumul berat, lalu beberapa kali konseling dengan pendeta, suami ini akhirnya membulatkan hati. Oke, saya laki-laki, saya berikan semua kepada istri saya. Dan saya tidak akan menikah. Saya akan tetap mendoakan istri saya. Cerai tetap jadi, saudara. Enggak kemudian enggak dibatalkan. Begitu cerai, enggak lama 1-2 bulan, langsung istrinya udah gandeng cowok lain. Tahun depan langsung menikah. Dia tetap terbuka dan dia tetap tulus mencintai mantan istrinya. Enggak lama, enggak sampai 1-2 tahun, ribut lagi keluarga yang istrinya itu. Lalu istrinya mulai mikir, saya menyesal cerai dengan suami saya dulu. Dengan memakan waktu beberapa saat, mereka kembali pisah, ya, yang pasangan baru itu. Akhirnya si istri ini, ya dengan malu-malu dia ngomong, saya minta maaf. Kamu memang suami yang baik. Saudara, keterbukaan itu perlu keberanian dan resiko. Itu sebabnya ketika saya membangun pernikahan, saya sadar. Berulang-ulang kalau ada masalah, saya ngomong gini loh Grace. Kalau kamu ngomong begitu, itu membuat saya marah. Membuat saya tidak mengikuti kalimat kamu. Tapi kalau kamu mau mengalahkan saya, coba lihat. Ya, dia punya permintaan gitu ya. Coba kamu minta, coba ingat-ingat apa yang kamu minta yang tidak saya beri. Kalau mintamu dengan cara seperti yang saya ajarin, titik kelemahan saya. Dia mikir, dia peluk saya. Saudara, pengenalan kita takut akan Tuhan, kalau kita baca ini, karena itu kami berusaha meyakinkan orang, bagi Allah hati kami nyata dengan terang. Aku harap hati kami nyata juga demikian bagi pertimbangan kamu. Dengan ini kami tidak berusaha memuji-muji diri kami sekali lagi kepada kamu, tetapi kami mau memberi kesempatan kepada kamu untuk memegahkan kami supaya kami dapat menghadapi, supaya kamu dapat menghadapi orang-orang yang bermegah karena hal-hal lahiriah, bukan batiniah. Keterbukaan kita kepada Allah, persekutuan kita yang erat, itu berarti ada kepercayaan, itu berarti ada keterbukaan, dan itu berarti ada resiko. Karena awal perubahan itu dari sana. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita harus menyadari bahwa ketika kita pengen mengenal Tuhan, kita juga harus jujur, sejujur-jujurnya kepada Tuhan. Keinginan apa yang tersembunyi, jujur saja. Mau dikasih, mau enggak, jujur saja. Bahkan kebrengsekan kita, kejelekan kita, jujur saja kepada Tuhan. Saudara, dalam perenungan kadang saya harus berkata, saya malu, saudara. Kalau saya menghadap Tuhan, berdiam diri. Kalau saya mengoreksi diri saya malu, saudara. Setiap kali awal bulan kalau mau memimpin perjamuan kudus, saya ambil waktu berdiam diri, saya ngomong, Tuhan, saya malu. Ya, saudara kan tidak tahu siapa saya kan? Saudara kan taunya saya pendeta di sini pakai jubah, mimpin. Oh ya, beberapa orang memuji, beberapa orang yang gak cocok gitu ya. Tapi di hadapan Tuhan saya ngomong dua-duanya. Saya ngomong, Tuhan, apakah saya masih boleh jadi pendeta? Saya malu, saudara, karena keterbukaan itu malu ya. Gampangannya ginilah, saudara, kalau saudara telanjang, coba berani enggak saudara telanjang? Saudara akan malu ya. Tapi saudara, saya katakan, saudara harus telanjang di hadapan Tuhan. Ya, jangan di sini telanjang, saudara ya. Nanti kalau saudara di sini telanjang, saya bisa repot nih, saudara ya. Tapi itulah yang harus kita lakukan di hadapan Tuhan. Sehingga kita mengerti apa artinya takut akan Tuhan. Tuhan pegang truf kita, Tuhan pegang kendali kita, Tuhan bisa mengapa-apakan kita, dan kita tidak berdaya, saudara. Itu sebabnya awal dari kita mengubah hidup, takutlah akan Tuhan, saudara ya. Ini menarik sekali kalimat ini, saudara ya. Saya terhibur, saudara ya, setelah membaca ayat pertama kedua ya, maksud saya 11-12. Sebab jika kami tidak menguasai diri, artinya saya goblok gitu ya, saya tidak bisa menguasai diri, saya, aduh, hal itu ada dalam pelayanan Allah. Saya mencoba membanding-bandingkan dengan bagian lain. Ketika kita tidak bisa menguasai diri, ketika kita dalam kelemahan, sebenarnya Tuhan merangkul, saudara. Dalam kelemahan kita, dalam keterbatasan, dalam keberdosaan, Tuhan merangkul, saudara. Sudah, kalau kamu gak bisa, sudah, itu urusan saya. Seolah-olah begitu, saudara ya. Saya merasa terhibur membaca bagian ini, saudara ya. Ada banyak hal yang saya tidak bisa kuasai, bukan orang lain, diri saya. Tapi itu ada dalam pelayanan Allah. Jadi ada hal yang kita punya keterbatasan, itu Allah yang membantu. Ya, nanti kita kaitkan ini dengan bagian yang terakhir, saudara ya. Dan jika kami menguasai diri, saudara punya talenta, saudara punya kemampuan, nah saudara punya tanggung jawab, hal itu adalah untuk kepentingan kamu. Ya, terjemahan lain itu mengatakan, hal itu demi kepentingan. Ya. Semata-mata kalau saudara bisa punya kemampuan, talenta, pengenalan diri yang baik, itu untuk diri saudara. Tapi kelemahan-kelemahan itu menjadi pelayanan Allah. Puji Tuhan. Tanpa saya sadari, tanpa kita sadari, ketika kita dalam keterbatasan dan kelemahan dan dosa, Tuhan yang melayani saudara melalui Roh-Nya yang kudus itu. Sebab kasih Kristus menguasai kami. Jadi perubahan itu terjadi ketika kita takut akan Tuhan. Ketika kita jujur terbuka kepada Tuhan. dan kemudian ada bagian yang Allah kerjakan, ada bagian yang menjadi tugas tanggung jawab kita, dan apa yang harusnya keluar dari kehidupan kita. Di sini dikatakan, kalau kasih Kristus yang menguasai kami. Di sini saya memberikan penekanan, saudara ya. Ayat berikutnya dikatakan, di sini kami ya, sebab kasih Kristus yang menguasai kami karena kami telah mengerti. Jadi kita memahami kuasa Kristus, kasih Kristus bisa menguasai kita dalam hal apa? Di sini diberikan penjelasan ya, bahwa sesungguhnya ada orang yang menebus kita. Kristus telah mati untuk semua orang supaya mereka hidup tidak lagi untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Sebab itu kami tidak lagi menilai orang. Ini efeknya. Ya. Ini aplikasinya. Kalau saudara sampai dikuasai oleh Kristus, ya, penguasaannya dalam pengertian apa? Saudara memahami betapa besar kasih Kristus terhadap saudara, pengorbanan saudara, maka saudara tidak akan lagi menilai orang sembarangan. Gampangannya begini, Bapak Ibu Saudara ya. Ada seseorang yang dia belajar jadi orang Kristen yang baik. Ya, dia baru mencintai Tuhan. Tetapi lingkungan, kebiasaan semua masih belum berubah. Nah, saudara, ketika dia mulai mau setia kepada Tuhan, dia tersinggung dengan A, dia ditipu oleh B, dia mengalami banyak hal yang dia tidak nyaman. Tetapi ketika dia tidak nyaman, dia pengen balas, dia gini, oh, Kristus mengampuni saya, dosa saya lebih besar. Dia gak jadi marah, saudara. Dia gak jadi balas. Wah, itu orang nipu saya, rugi saya, hitungannya gimana? Dia gak, udah utang sekian banyak gak balas. Kita pengen balas, pengen nuntut. Terus kita ingat, oh aduh, utang saya lebih besar dari Tuhan. Enggak jadi balas, saudara. Gampangannya begitu ya. Ketika kasih Kristus menguasai, kasih dalam pengertian saudara sadar, sesadar-sadarnya, sesungguhnya hidup saudara sudah dibeli. Saudara sudah ditebus. Saudara sudah tidak punya hak atas hidup saudara. Setelah saudara bisa memahami ini, maka kita tidak lagi menilai orang lain menurut, sebab kami tidak lagi menilai seorang pun juga menurut ukuran manusia. Wah, dia itu menjengkelkan. Enggak, saudara ya. Saudara, ketika saya punya masalah, saudara ya, hati saya juga kesel, marah, saudara ya. Jangan ngomong enggak. Tetapi ketika kami merenung, saya menempatkan diri bagaimana Tuhan mengasihi, saya bisa punya perasaan iba, saudara ya. Aduh, kasihan. Saudara tidak lagi menilai orang, tidak lagi menyoroti kelemahan-kelemahannya, tidak. Kita hanya, kalau kita nanti lompat, saudara ya, maka di sini, saudara ya, kita bisa punya hati gini, saudara ya. Orang lain yang salah, kita benarkan, saudara ya. Ya, itu sebabnya saudara, untuk kita mengalami kemenangan, mengalami perubahan dalam hidup ini, takut akan Tuhan, dikuasai oleh Kristus. Lalu yang menjadi refleksi bagi kita, pertanyaannya, jadi siapa yang ada di dalam Kristus? Adakah saya dan saudara di dalam Kristus? Atau kita masih ingin, masih di luar? Kalimat yang ada di ayat 17 ini, siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Bahasa aslinya menggunakan tenses, menggunakan keterangan waktu yang artinya sekali, yang terus berlangsung selamanya. Auris. Itu satu keterangan waktu yang menunjukkan satu kali Tuhan menebus saudara, saudara dalam proses penyempurnaan. Sehingga di sini ya dikatakan siapa yang ada di dalam Kristus, saudara silakan berefleksi, adakah saya ada di dalam Kristus? Kita itu ciptaan baru, yang lama sudah berlalu. Kita tidak lagi menjadi ulat, kita bukan ular. Kita sedang menuju kupu-kupu yang indah. Ya, itu sebabnya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, perubahan saya dan saudara jangan lagi pikir dari luar, tapi dari dalam. Ya, berikutnya saudara ya, dan pahami semua ini dari Allah dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya dan telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu, ini mungkin perlu digarisbawahi, Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ya, ayat yang terakhir nanti dikatakan itu sebabnya ada kalimat dibenarkan. Ya, jadi kami adalah utusan-utusan Kristus. Seakan-akan Allah mengasihi kamu dengan perantaraan kami. Dalam nama Kristus kami meminta kepada kamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Kalau saudara ingin menjadi di dalam Kristus, maka berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Dan yang terakhir, ini kuncinya saudara ya. Dia tidak mengenal dosa, dijadikan berdosa. Yesus itu tidak mengenal dosa, tapi harus menerima dosa dan mati di kayu salib. Supaya ujungnya kita, saya dan saudara dibenarkan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, perubahan yang terjadi, kalau itu kemenangan dari Tuhan, perubahan itu dari dalam. Perubahan itu bukan di permukaan. Itu sebabnya kita harus transparan sampai dalam. Tidak bisa kita hanya mencoba berubah. Kalau boleh aplikasi sederhana saudara ya, besok sebelum ibadah, sebelum datang persekutuan, lihatlah diri kita, hati kita. Layak enggak saya dan saudara datang ke Tuhan? Ya, enggak usah pusing-pusing pakaiannya yang mana. Enggak usah pusing-pusing ini kok pakaiannya lecek belum disetrika, ribut sama pasangan, marahin pembantu. Enggak usah. Enggak usah lagi, aduh parfumnya habis, marahin istri kamu lupa beli parfum. Sabunnya habis, marahin lagi pembantunya. Kemarin kenapa sabunnya enggak diisi? Saudara bukan itu. Kalau saudara hanya bingung mempersiapkan pakaian, penampilan datang ke gereja, minta maaf, perubahan yang terjadi dari luar. Tapi kalau dari hati, itu sebabnya sekali lagi saya malu di hadapan Tuhan, saudara ya. Saya malu. Saya disuruh jadi pendeta. Ya, kalau boleh saya cuti, saudara ya, menutupi rasa malu, saudara ya. Tapi kalau Tuhan izinkan, terima itu sebaik-baiknya. Jujur di hadapan Tuhan. Penyangkalan diri menjadi bagian kehidupan kita. Mari kita tundukkan kepala, saudara. Ya Tuhan, tidak ada sedikit pun yang layak kami banggakan. Kami masih di dunia ini. Kami masih dalam proses perjuangan melawan kedagingan kami. Kiranya Engkau menolong kami, Tuhan. Kiranya Engkau memampukan kami untuk menjadi ciptaan baru, sehingga nama Tuhan yang kami muliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sebagai penutup, saudara ya, di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat yang ke-11, saudara tidak usah membaca, itu cerita tentang Pentakosta. Ketika murid-murid, orang-orang mendapat curahan Roh Kudus, saudara ya, kemudian mereka menggunakan bahasa-bahasa lain. Ya, saya baca ayat 11. Baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab, kita mendengar mereka berbicara dalam bahasa-bahasa kita. Artinya orang itu ngomongnya dalam bahasa-bahasa suku mereka, tapi kita mendengar. Kalau saya orang Jawa, saya mendengar mereka bahasa Jawa. Kalau ada orang nanti dari Papua, mereka mendengar dari Papua, tapi mereka ngomong dengan bahasa mereka sendiri, saudara ya. Nah, yang ajaib, saudara ya, jangan berpikir masalah bahasanya saja. Yang ajaib, yang mereka bicarakan. Apa yang mereka bicarakan, ya? Kita mendengar mereka berbicara dalam bahasa kita sendiri tentang ini yang mereka bicarakan, perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Orang-orang itu setelah mendapat urapan Roh Kudus, mereka membicarakan perkara-perkara besar yang Allah lakukan. Pulang dari diurapi Roh Kudus, mereka pulang ke sukunya masing-masing membicarakan mujizat Tuhan, kuasa Tuhan, kasih Tuhan. Bukan masalah, oh itu si Petrus yang sudah menyinggung saya, yang kurang ajar itu si Yohanes yang pura-pura deket Tuhan. Enggak lagi begitu. Dia ceritakan amazing. Wah, suasananya damai. Puji Tuhan. Karena itu pulanglah saudara dengan membawa perkataan-perkataan yang besar apa yang dilakukan Allah. Kalau saudara hari ini beribadah, bersekutu di GKI Cimone, ceritakan kebaikan Tuhan. Jangan kebaikan, enggak usah sebut nama, kebaikan Tuhan, perkara Tuhan. Itulah yang terjadi ketika orang-orang berubah dari dalam. Tidak lagi fokus pada diri, pada masalah, tetapi pada hal-hal yang besar.